الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مربوط فيهما كثير من الناس الصحة والضرر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita memuliakan guru kita yang kita cintai, Pakar Sayyidat dari Allah Al-Hadi Uddin Muhammad Baqir Al-Qas Al-Qawafin, para ulama, para kiai dan para tokoh masyarakat yang hadir, para sepuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadna min zulmatil jahri wa dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-muhtali man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadha al-mahdhar wa fi hadha al-majma'. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Walhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadhihi al-munasharatil tayyibatil tahirah li tahajjudi kahfirat Allah maharajatuka dan maha abadi yang maha melimpahkan rahmat dengan kemuliaannya sepanjang waktu dan zaman, yang di malam mulia ini, di malam 25 Ramadan, yang padanya terdapat sedemikian banyak hujan cahaya rahmat ilahi menghujani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tawaran-tawaran ilahi yang disampaikan kepada utusan Allah yang paling suci Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. masalul hayyi wal mayyit. Demikian diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Rupaan orang-orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak pernah mengingat Allah bagaikan perumpamaan yang hidup dan yang mati. Jiwanya padam dari keduhuran ilahi. Ia makan dan minum melewati hari-harinya dan lepas dari anugerah yang abadi. Hadapan manusia ia hidup berbicara dan berbuat, namun di hadapan Allah ia berbedanya dengan yang mati, karena dia tidak mau mengingat Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beruntunglah kita yang hadir di majlis agung ini, semoga selalu dalam kemuliaan zikir sepanjang hidup kita, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam rumah tangga, dalam siang dan malam. Semoga jiwa kita selalu diingatkan Allah dan digetarkan Allah pada cahaya kemuliaan namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu di malam-malam terakhir ini khususnya, perbanyaklah zikir dengan menyempurnakan salat fardu kita semampunya, dengan memperbanyak dan menambah khusyuknya semampunya, menyempurnakan salat tarawih semampunya, memperbanyak bacaan Al-Quran semampunya, meninggalkan segala dosa semampunya, meninggalkan melaksanakan hal-hal yang mulia semampunya. Sungguh diriwayatkan di dalam Sahih Muslim ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah, yaghfir ma yasha wa yu'adzib ma yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah seluruh langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang tersembunyi dan semua yang terlihat. Semua perbuatan kita yang terlihat oleh makhluk atau perbuatan yang kita sembunyikan berupa dosa dan pahala, Allah Maha melihatnya dan tiada yang tersembunyi bagi Allah. Maka Allah akan menghisab kalian. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, dan mengampuni siapa yang dikehendakinya dan akan menurunkan siksa bagi yang dikehendaki. Jika ayat ini turun berdasarkan para sahabat ke hadapan sang Nabi, mereka berlutut dan menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Allah sudah perintahkan salat, puasa, zakat dan apa semampu kami, namun sekarang datang firman Allah kami akan dihisab pula, bagaimana ini, sungguh sangat berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana riwayat Sahih Muslim, akan kalian akan berkata sebagaimana orang-orang Yahudi yang ketika diperintah oleh Allah mereka berkata sami'na wa atha'na wa qulu sami'na wa atha'na. Kalian ini jangan seperti orang Yahudi, kata Rasul. Kenapa orang Yahudi ketika diperintah Allah ia berkata kami dengar tapi kami tidak mau taat? Katakan kami dengar, kami taat. Maka para sahabat pun menunduk, menghentikan tangisnya, seraya berkata sami'na wa atha'na, kami dengar dan kami taat. Demikian indahnya iman para sahabat Rasul radhiyallahu anhu wa radha. Dalam keadaan yang sunyi senyap, jika para sahabat mengalah dan menerima apapun yang sangat berat yang mereka keluhkan pada sang Nabi, maka turunlah ayat dalam Rasul iman tidak lagi menerima jiwa mu'minu kulun aman bidahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha lah ramah kesabaran doanya, ramah kesabaran sampai akhir hayat. Demikian indahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mengadu pada sang Nabi, Mereka tidak mampu jika harus melewati hijab setelah berjuang dengan apa-apa yang mereka mampu, lalu bagaimana dengan hijab dari apa yang mereka tidak mampu. Allah menjawab, Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan kalian. Mereka berkata, Samina wa ta'ala kufan karabanan wa ilikal musim. Mereka berkata, kami tak mendengar, kami tak pengampunanmu dari kemadamu, kami akan kembali. Dan Allah tidak memaksa seseorang lebih dari kemampuannya. Demikian indahnya Allah. Sekadar kemampuanmu berbuatlah, dan Allah tidak akan menghisab yang lebih dari itu. Allah akan menghisab jika kita mampu, tapi kita tidak melakukannya. Itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana dengan hal-hal yang kita mampu masih kita melakukannya? Allah masih mengajarkan doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Allah, ampuni kami jika kami salah dan kami lupa. Allah yang ajarkan. Kalau bahasa logika kita senang sekali sudah berbuat salah lalu minta pengampunan dosa, Allah yang menjadi untuk memberi pengampunannya kepada semua pendosa. Mintalah kepadaku Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Jangan bebani kami seperti umat-umat yang terdahulu, bebannya berat. Bagi kami beban yang lebih ringan. Memangnya boleh seperti itu minta beban lebih ringan? Diajari oleh Allah agar kau mendapat beban hidup yang lebih ringan. Minta kepada Allah. Rabbi di zaman para sahabat bebannya berat sekali, aku tidak mampu berbuat seperti mereka. Allah sudah ajari agar jangan dibebani beban seperti beban yang berat, tapi beri kemuliaannya. Jangan bebani kami dari apa-apa yang kami tidak mampu. Wa'afu'anna, wa'afu'irlana, wa'afu'amna, wa'ansurna al-rumi kami. Kasih sayangilah kami, maafkanlah kami. Doa yang diajarkan oleh Allah. Dan tolonglah kami kepada orang-orang non-muslim yang memusuhi kami. Tolong agar mereka diberi hidayah. Tolong agar mereka yang memusuhi diberikan hidayah. Dan jika mereka memerangi, tolong beri pertolongan agar kita menang. Demikian indahnya doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku dan kalian dan seluruh umat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih bil yawmi akthar min 70 marrah. Demikian riwayat Imam Bukhari di dalam Sahih. Demi Allah bahwa aku ini bertobat dan beristighfar kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Al-Imam Abu Hajar di dalam Fathul Bari disyarah Sahih Bukhari mensyarahkan makna hadis ini dengan syarah yang panjang, namun ringkasnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia dan maksum. Bagaimana beliau bertobat dan beristighfar atas apa? Karena tidak ada dosanya. Maka dua pendapat yang paling kuat dikatakan oleh Imam Ibn Hajar. Yang pertama adalah Rasul beristighfar dari kemuliaan-kemuliaan yang kuat dari ahli-ahlinya yang belum sempat beliau laksanakan. Dapat kedua adalah beliau beristighfar untuk seluruh umatnya. Karena Rasul kalau berdoa tidak pernah untuk dirinya, tapi selalu menyertakan umatnya. Dia beristighfar dan bertaubat untuk umatnya pula. Karena di dalam riwayat yang tiga, tuqradu ilayya a'malukum ba'da wafati, falamma ra'aitu a'malukum tayyib ahmadullah, falamma ra'aitu ghayra dhalika astaghfiru lakum. Didatangkan kepadaku amal-amal pahala kalian umatku setelah aku wafat, dan apabila amal kalian baik aku memuji Allah, bila amal kalian buruk aku beristighfar untuk kalian. Inilah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada mengucapkan ila ilallah wastaghfir. diperintahkan kepada Nabi untuk beristighfar kepada mukminin dan mukminat, maka Rasul beristighfar lebih dari 70 kali dan bertobat setiap hari. Kalau dia tidak pernah berdosa seperti ini, bagaimana kemudian kalian? Hadirin hadirat, taubat itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Taubat itu adalah menyesali dosa kita dan berniat ingin meninggalkan apa yang telah kita perbuat dari dosa. Jika nanti berbuat lagi, jangan dipikirkan itu hari esokmu. Yang penting adalah dosamu yang lalu dan saat ini bagaimana niatnya. Jika kau berniat lebih-lebih aku ini ingin meninggalkan dosa-dosaku dengan kesungguhan, berniatlah, itu adalah taubat. Itu kemuliaan taubat tumpah kepadamu dan cintanya Allah sampai sangat memanjakan mereka-mereka yang bertaubat. Hadirin hadirat, semoga aku dan kalian di malam hari ini, di detik agung ini, di malam mulia ini, di majlis mulia ini, semua diterangi dengan cahaya kemuliaan taubat. Kita menyesal dan tidak senang dengan semua dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah beri kekuatan di hari esok untuk memberikan kekuatan bagi kita meninggalkan dosa-dosa kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagian di hatinya berkata, aku ini terjebak dosa karena urusan-urusan nafkah atau urusan lainnya. Maka kita kepada Allah kemudahannya agar kau bisa lepas dari dosa itu. Kalau masalah nafkahnya membawa dosa, kita kepada Allah berikan jalan kepada aku yang mudah agar mendapatkan nafkah yang lebih baik. Kalau dalam pekerjaan, kalau dalam rumah tangga, dalam lainnya, adukan kepada Allah. Tapi aku ini berbuat seperti ini bukan dengan kemauanku, tapi terjebak, maka tolonglah dengan kemudahan. Hadirin akhirat yang maha mendengar, mendengar semua kesalahan jiwa siang dan malam. Hadirin akhirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada hamba-hamba yang mencintai. Semoga aku dan kalian mencintai Allah siang dan malam dan merindukan Allah sebagaimana sabda beliau, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu, barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku pun rindu jumpa dengannya. Sebagian orang berpikir kalau rindu jumpa dengan Allah dirindukan Allah cepat wafat dong. Justru tidak, karena Allah SWT maha mampu memanjangkan usianya di dalam kerinduannya kepada Allah agar semakin dahsyat rindunya, agar semakin dilimpahi kebahagiaan di dunianya, agar dia tahu bagaimana Allah memuliakan hamba-hamba yang rindu padanya di dunia dan akhirat, karena Allah lah sang pemilik dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau menyambung silaturahmi saja bisa meluaskan rezeki kita, sebagaimana sabda sang Nabi oleh Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka dia menyambung silaturahminya, bagaimana orang yang menyambung silaturahmi cinta Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka Allah akan luaskan rezekinya zahiran wa batinan, dunia wa akhirat. Semoga aku dan kalian di dalam kelompok orang yang rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Rasul melewati seorang Rasul berjalan bersama para sahabatnya dalam riwayat di atas kuda, maka lewatlah merangkak seorang bocah kecil menyeberangi jalan. Maka dalam salah satu riwayat Rasul mengambilnya, dalam riwayat lain Sayyidina Umar yang mengambil. Apakah bayi ini punya anak? Maka tak lama keluarlah ibunya dari sebuah kemah dan berkata, ini, mengambil anak itu dan memeluknya dan menyusuinya. Maka para sahabat menangis melihatnya. Rasul bertanya, kenapa kalian menangis? Siapa yang membuat kalian menangis? Para sahabat berkata, kelembutan ibu itu kepada anaknya kami terharu oleh Rasul. Tanpa cinta ibu itu kepada anaknya, maka Rasul bersabda, inna Allahumma arhamti ibadihi bihati waladiha. Allah lebih cinta dan sayang kepada hambanya daripada anak ini kepada ibunya. saya, wah ingkana, apakah mungkin ibu ini melemparkan bayinya ke api? Mustahil ya Rasulullah SAW. Demikian pula Allah SWT pada hamba-hamba yang mencintainya kan selalu dibela oleh Allah SWT. Dibayarkan di dalam Musnad Imam Muhammad bahwa ketika kejadian seperti ini, seorang wanita melihat Rasulullah SAW yang sedang memperangi kayu dan bara api yang menyala. Lalu dia mengangkat bayinya, wahai Rasul, aku sungguh tidak akan mungkin melemparkan bayiku ke dalam api. Apakah Allah akan melemparkan atau hambanya yang cinta kepadanya ke dalam api? Maka Rasul menutup wajahnya, menunduk dan menangis. Sedang berkata, wallahi, innahu la yu'adzibu illa man aba min qawli la ilaha illallah. Sungguh Allah tidak akan memberikan kesiksaan dan keinginan pada mereka yang mengucap tiada Tuhan selain Allah. Semakin sempurna kalimat ini di sakaratul maut kita, semakin lepas kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabdasan Nabi oleh Sahih Bukhari, mengatakan tidak ada Allah kalisan terlebihi Allah alaihi. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dari dasar hatinya dan dia wafat, maka Allah haramkan dia dari api neraka. Hadirin hadirat, semoga aku dan kalian dalam cahaya keagungan la ilaha illallah. Diriwayatkan dalam riwayat yang tiga, ketika seorang yang cinta kepada Allah di masa hidupnya, tapi ia sudah terlanjur banyak berbuat zalim kepada orang lain, maka ketika di dalam sidang akbar ia dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditimbang amal, sebagaimana hadis yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa di sana itu pertimbangan amal bukan pertimbangan harta dan dinar dan dirham. Jadi alat tukarnya pahala dan dosa. Orang yang pernah berbuat dosa dan belum sempat meminta maaf akan diambil pahalanya oleh orang yang pernah dia zalimi. Kalau pahalanya sudah habis untuk membayar hutang-hutang dosanya pada makhluk, maka masih tersisa hutang-hutang dosa, diambil dosa orang itu, ditaruhkan padanya sekadar dosanya. Jika seorang hamba Allah yang mencintai Allah berdiri di sidang akbar, ia banyak berbuat zalim kepada orang dan belum sempat mohon maaf dan mohon ridho, namun Allah tidak melihat hamba yang mencintainya ini masuk ke dalam neraka. Allah membela hamba-Ku, apa yang kau dapat dari nizam? Bagaimana jika amalmu habis, amal kurdi masih tersisa dosa-dosa orang ini tumpahkan padaku, aku harus masuk neraka untuk menebusnya. Kalau bertanya pada sang penuntut, engkau pernah dizalimi oleh hamba-Ku yang cinta padaku ini, betul wahai Allah, kenapa kau tidak memaafkannya? Wahai Allah, kalau aku memaafkannya, aku pasti masuk neraka karena aku pun punya tunggakan dosa yang banyak. Tidak memaafkan pun aku masih harus masuk neraka, apalagi kalau aku memaafkannya, makin lama aku di neraka. Maka Allah berkata, lihat ke atas. Dia pun melihat ke atasnya, dia lihat istana cahaya yang megah dan mewah. Bergetar dia melihat istana itu dan berkata, Rabbi, untuk siapa istana itu? Allah berkata, untukmu kalau kau mau maafkan hamba-Ku yang dicintai. Allah terus bersama. Allah tidak mau hamba yang merindukan dan mencintainya menyentuh neraka. Allah terus bersama. Sudah bagi Allah memberikan surga kepada orang itu. Ini untukmu kalau kau mau maafkan hamba-Ku yang dicintai. Ku maafkan, wahai Allah, ku maafkan. Ku sedekat di neraka sudah, alhamdulillah. Apalagi dapat surga yang demikian megahnya. Maka Allah persilakan hamba-Nya yang dicintai masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian hamba yang dicintainya ketika kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Rahman Ya Rahim. Hadirin hadirat, Idul Fitri telah dekat di hadapan kita. tinggal kurang lebih 4 malam lagi Ramadan. Sekitar 4 malam lagi setelah itu selesai. Bagaimana dengan Ramadan kita yang lalu? Maafkan semua orang-orang yang pernah berbuat salah padamu. Jangan jadikan jiwa kita mendendam. Karena apa? Karena dengan memaafkan dosa orang lain kepada kita, Allah akan memaaf kepadamu. Jangan maafkan orang itu yang berbuat jahat padamu karena dia, tapi maafkan karena Allah. Aku memaafkannya bukan karena dia, tapi karena Allah. Aku punya dosa kepada Allah dan punya salah. Kalau aku tidak maafkan orang ini, bagaimana aku malu minta maaf kepada Allah? Tentu satu. Tapi sebaliknya, kalau kau melupakan orang yang pernah berbuat jahat padamu, tanpa menunggu dia meminta maaf, kau sudah maafkan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan kau ridakan, Allah akan malu tidak memaafkannya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika seorang yang selalu mengutangi orang lain, dia punya banyak harta, diutangi oleh orang lain, kalau orang susah dia berkata kejar wasalam. Kalau dia berkata kepada pembantunya, kalau orang yang susah dia tidak bisa lagi, dia jaga. Di hari saat dia, di hari kiamat, dia banyak ditaki oleh dosa-dosanya, maka Allah berkata berjawab, maka biarkan dia, maafkan dia. Di masa hidupnya dia memaaf, maka di hari kiamat Allah bermalu untuk tidak memaafkannya. Semoga Allah menerangi jiwaku dan jiwa kalian dengan sifat pemaaf. Orang yang dibenci, difitnah dan dimusuhi itu, misalnya aku, misalnya engkau, kita tidak mendendam, kita makin mulia di sisi Allah, dia makin hina di sisi Allah. Kita dapat pahala tanpa beramal, sudah ada tumpukan pahala karena memaafkan kesalahan orang pada kita. Orang jahat pada kita, zalim pada kita, kita maafkan, kita makin diangkat oleh Allah dan dilimpahi keberkahan. Dia makin hina di sisi Allah. Maka apa buktinya kita memaafkan orang lain jika dengan itu kita mendapatkan anugerah dari kebahagiaan dunia dan akhirat? Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah membersihkan jiwa kita dari sifat dendam dan sifat musuh kepada orang lain, terutama saudara-saudara kita muslimin muslimat. Sampai nantinya kepada hadis mulia yang kita baca bersama-sama tadi, nikmatan maqbul di makdir minan nas as-sihha wal barah. Dua hal kenikmatan yang sering dilupakan oleh orang lain, kesehatan dan kekosongan waktu. Kesehatan sering dilupakan oleh orang, demikian pula kelowongan waktu. Ini dua kenikmatan besar dari Allah untuk kita mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dan kesuksesan, kesejahteraan. Ini dua waktu diberi oleh Allah, kesehatan dan kekosongan waktu. Dipakai apa kekosongan waktu kita dan kesehatan kita? Kalau sudah sakit, hadirin-hadirat, sungguh kenikmatannya baru terasa. Barangkali kalian juga sering merasakan sakit. Saya pernah 6 bulan di kursi roda, tidak bisa berdiri. Kata dokter, 8 tahun baru bisa berdiri. Tapi alhamdulillah dengan doa guru mulia, beliau mendoakan dan selesai. Tapi 6 bulan saya di kursi roda. Itu 6 bulan sendiri melihat jelas di depan meja saya tidak bisa berdiri mencapainya. Iri melihat orang yang bisa berjalan. Tapi alangkah nikmatnya berjalan. 2 meter di hadapanku aku tidak bisa mengambil, tidak bisa turun dari ranjang, harus menunggu ada yang bawakan kursi roda. Jelas di hadapan 2 meter tidak bisa, harus menunggu orang datang. Ini keadaan kenikmatan bagi mereka yang berjalan, terasa sekali nikmatnya. Betapa indahnya mereka bisa berjalan ke sana kemari, bisa ke rumah-rumah, bisa kemana-kemana. Saya duduk, saya diam. Tuhan hadirat, tentunya kita tidak menginginkan datangnya musibah, tapi ingatlah kenikmatan dari Allah, kesehatan kita dan kelowongan waktu. Kelowongan waktu itu kalau dalam kekosong gunakan untuk hal yang abadi, gunakan untuk hal yang mencari kemuliaan di dunia. Jika amalnya baik, jika niatnya baik, namun untuk hal yang abadi, apa? Bila Quran, kalau amin, ambil wudhu. Sudah sepanjang kau belum batal, jadi pahala itu. Duduk, berdiri, jalan, keluar rumah, kemana, jadi pahala itu. Sama aja dalam keadaan suci dan wudhu. Berpemni wudhu, berpemni. Kosong waktu yang berpemni wudhu. Sampai kau batal, kau terus dalam ibadah. Hadir-hadir, demikian indahnya kekosongan waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka sempurnakanlah, karena datang masanya kita akan kehilangan semua waktu kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Khud sehatik li mautik, wa mautuwa hayatika li mautik. Ini adalah Imam Bukhari dalam sahih. Beliau berkata Rasulullah SAW, jika datang waktu kosong di waktu sore, jangan waktu kosong besok pagi. Apapun yang bisa kau berbuat dari kemuliaan, perbuatan. Bisa silaturahmi, silaturahmi. Tidak bisa dengan telepon. Tidak bisa telepon SMS. Tidak bisa SMS berdoa untuk para orang muslimin muslimat. Berbuat apapun, jangan sampai itu besok pagi. Sekarang jalankan selama waktu yang kosong. Kalau sudah datang waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Lakukan apa yang bisa kita lakukan pada waktunya. Ambil waktu sehatmu dari sebelum waktu sakitmu, dan ambil dari kesempatan mulia di masa hidupmu sebelum kau wafat. Hadirin-hadirin, berlian-berlian kehidupan yang abadi diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya jangan lupa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mencintai umatnya, paling mencintai ku dan kalian, dunia dan akhirat. Dan ucapan ini merupakan firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, sangat berat memikirkan musibah kalian dan sangat menjaga kalian, dan berlemah lembut kepada umatnya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Cinta beliau abadi kepada umatnya sebelum umatnya mencintainya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kerinduan Rasulullah SAW pada orang yang rindu pada beliau sudah disampaikan di masa hidup beliau, bahwa akan datang orang-orang yang rindu pada beliau setelah beliau wafat. Saya bersabda sambil menangis di riwayat dalam Sahih Muslim, aku rindu pada saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, kami saudara-saudara ya Rasulullah. Rasul berkata, mereka itu adalah yawatu ahaduhum lawa'an di ahli umamihi. Orang-orang yang hidup setelah wafat, ya isyuna fargi. Yawatu ahaduhum lawa'an di ahli umamihi. Mereka hidup setelah aku wafat, mereka ikut agama Islam, dan mereka itu rindu melihat wajahku lebih dari harta dan keluarganya. Maksudnya, perkumpulan seperti ini, kita meninggalkan harta dan keluarga kita, rumah kita tinggal, harta kita tinggal, kesibukan tinggal, duduk di sini. Di sini kita tidak melihat Rasul. Kalau kita melihat Rasul, barangkali dari minggu yang lalu kita tidak keluar dari tempat ini untuk menunggu munculnya wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Semoga Allah memuliakan ku dan kalian yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa dari saudara-saudara kita, bukan satu orang, yang bermimpikan di saat acara Masjid Ad-Din bahwa Ahlul Badr bersama kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi pahul bagi kita, sehingga kita bersama Ahlul Badr di dunia dan akhirat, dunia dalam keberkahan Ahlul Badr, di akhirat bersama Ahlul Badr dan Imam Ahlul Badr Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kedamaian. Ya Rahman Ya Rahim. Hadirin hadirat, Al-Imam Abdul Abbas Muhammad bin Ishaq Al-Tatabi alaihi rahmatullah, seorang al-Hafiz faqih dan seorang muhaddits yang meriwayatkan lebih dari 5000 hadis yang diterima oleh Ibnu Khuzaimah dan berkhidmat di dalam sahihnya. Abu Abbas Muhammad bin Ishaq al-Tabrawi melakukan 7 kali pergi haji, pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menyembelih 12.000 ekor kambing, pahalanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berkata, aku mengkhatamkan 12.000 kali khatamul Quran kuhadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, siapa di antara kita berlomba-lomba mengirim hadiah untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Semoga acara di hadirin itu menjadi hadiah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beberapa hal yang perlu saya jelaskan sebelum saya menyelesaikan tausiah dan doa. Pertanyaan muncul banyak tentang zakat profesi. Zakat profesi tidak diakui dalam seluruh madhab. Zakat setiap bulan tidak diakui oleh seluruh madhab. Bahwa semua madhab, Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Maliki tidak mengakui adanya zakat bulanan atau zakat penghasilan. Yang ada adalah zakat harta dan zakat tijarah. Zakat dagang, zakat cuma ada 7, tidak lebih dari itu. Zakat ma'din, yaitu harta berharta karun, dan zakat yaitu tambang, tambang emas, tambang perak atau lainnya, tambang besi, semua tambang dari bumi itu zakatnya. Itu zakatnya begitu dapat langsung dikeluarkan zakatnya. Ya, bukan penghasilan, tapi dari tambang bumi. Yang kedua zakat berkas, zakat harta, pendaman harta kalau ditemukan ada zakatnya. Yang ketiga zakat ni'am, kalau melihara hewan berupa kambing, unta, sapi, kerbau dan zakatnya. Lalu zakat timah, zakat buah-buahan. Lalu zakat timah, zakat harta. Lalu zakat tijarah, zakat perdagangan. Lalu zakat fitrah. Dan tidak ada lagi zakat penghasilan. Ya, jadi sebagian orang yang mengada-adakan di masa sekarang ini sungguh bukan hal yang benar. Karena kalau disebut sedekah penghasilan atau sedekah profesi, tidak terima. Karena sedekah hukumnya sunnah, boleh-boleh saja. Tapi kalau zakat, zakat itu fardu ain, tidak boleh ditambah-tambah fardu ain. Kalau sudah fardu ain tidak dilakukan, orang yang tidak mengeluarkan zakat halal darah dan hartanya. Jadi tidak bisa zakat profesi diadakan dengan sebut zakat. Kalau zakat sedekah profesi, sedekah penghasilan, tiap bulan mau sedekah, mau 2.5%, jangankan tiap bulan, tiap hari pun sedekah merupakan sunnah Nabi. Tentukan tiap hari Jumat sedekah, kalau tiap bulan potong gaji, mau 2.5%, mau 10%, mau 50%, mau seluruhnya pun boleh. Tapi sedekah, jangan bicara zakat. Zakat hal yang fardu ain dan tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Ya, kalau fardu ain seperti sholat, alasan mereka zakat profesi katanya zaman sekarang banyak orang miskin keluar dari Islam karena kemiskinannya, jadi harus tambah. Kalau begitu banyak yang maksiat, sholat tambah lebih 7 kali sehari. Tidak bisa begitu tentunya. Sholat fardu tetap 5 dalam jumlah 17 rakaat, tidak bisa ditambah lagi. Kalau ditambah dengan hal-hal yang sunnah, maka akhwal, demikian pula zakat, tidak bisa ditambah lagi dan tidak diakui dan tidak ada dalilnya. Dalil yang dipegang oleh mereka yang mengatakan bahwa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menjalankan bulan setiap bulanannya, setiap bulan mengeluarkan zakat atau sedekah, dikatakan oleh para muhaddits kita bahwa itu untuk dirinya. Kalau untuk dirinya maka itu terserah dia yang mengeluarkan setiap bulan. Saya misalnya atau kalian yang bulan keluarkan sekian itu terserah, tapi dia tidak memerintahkan untuk yang lainnya, menunjukkan itu untuk dirinya sendiri. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi Hujjatul Islam wa Barakatul Anam menjawab tentang masalah ini, bahwa orang-orang yang mengatakan adanya zakat selain haul dan nisab adalah mereka tidak memperhatikan hadis sahih riwayat Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, yang ini dikatakan oleh Imam Bukhari sebagai silsilah dzahabiyah. Ini silsilah dzahabiyah maksudnya perawi hadis yang paling sahih adalah dari Imam Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tidak ada orang yang punya harta kecuali harus melewati satu jalur baru bisa dizakati. Kalau melewati nisab, apa itu nisab? Nisab itu batas maksimal, ya, batas minimal. Kalau lebih dari itu, maka wajib mengeluarkan zakat harta. Jadi punya bulanan. Tidak ada wajiban untuk mengeluarkan zakat, tapi kalau menaruh uang, terus disimpan itu uang sampai setahun, dan dia tidak kurang dari nisab, berapa nisab? 84 gram emas murni. Ya, berapa harga 84 gram emas murni? Itu berbeda-beda, setiap hari bisa berbeda. Berapa 84 gram emas murni itu? Seandainya 84 juta misalnya. Berarti kalau punya harta lebih dari 84 juta sampai setahun tidak kurang, kena zakatnya 2,5% itu zakat harta. Tapi kalau zakat profesi tiap bulan kalian tidak ada zakatnya. Hal itu adalah bid'ah dhalalah yang diadakan dengan riwayat yang tidak sahih. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa 4 malam mulia di hadapan kita. Semoga Allah memuliakan kita di dalam keluhuran di malam hari yang agung ini. Dan juga jangan lupa acara-acara kita masih di hadapan kita. Malam Selasa yang akan datang, mereka yang sedang mudik semoga diberi keselamatan oleh Allah SWT. Mereka yang ada di Jakarta punya kesempatan hadir, majlis ini tidak akan pernah libur selama saya masih hidup. Insya Allah majlis ini berlanjut walau malam lebaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah tidak mengurangi waktu kita untuk jumpa dengan Rasulullah di surga Firdaus Kelak. Amin Allahumma amin. Dan juga malam Sabtu yang akan datang, siaran kuburnya bukan malam Minggu tapi malam Sabtu, karena malam 29 kita siaran kubur keluar batang. Jadi majlisnya di Masjid Wali Kota Depok, dari sana konvoi ke luar batang insya Allah. Dan saya harapkan jemaah semuanya jangan mendahului ke makam, ikut duduk di sini bersama kemuliaan salawat Rasulullah SAW di majlis, baru menghadap kepada ziarah Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Baidu luar batang. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang ini waktu malam Sabtu yang akan datang. Malam Ahad, malam Minggu kita lihat keputusan. Kalau malam lebaran ya takbiran, malam Minggu atau malam Senin kita lihat keputusannya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah demi malam-malam agung dan mulia ini. Tapi jadikanlah malam ini malam bermulia sepanjang usia kami. Jadikanlah kau menjawab segenap doamu di malam mulia ini. Ya Rahman Ya Rahim, doa kami, munajat kami, harapan kami, kesusahan kami, keluh kesah kami, kami angkat setinggi ini dari semua perasaan dan kami tumpahkan di samudra keluasanmu. Rabbi Rabbi, pastikan kami menjadi hamba yang paling kau cintai, dan jadikan kami bersama orang-orang yang kau cintai. Limpahi kami kebahagiaan dunia dan akhirat, limpahi kami kedamaian dunia dan akhirat, juga bagi ayah bunda kami, juga bagi masyarakat kami, bagi bumi Jakarta dan seluruh wilayah muslimin. Di bangsa kita ini, bangsa muslimin terbesar di muka bumi, limpahi kemakmuran, tenangkan bumi dari musibah, tenangkan bumi dari gempanya, tenangkan lautan daripada tsunami, tenangkan angin daripada segala puyuhnya, tenangkan hujan dari segala banjirnya. Ya Rahman Ya Rahim, jadikanlah hari-hari kami dipenuhi rahmat, jadikanlah siang